Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Barakallahu fikum. Dan kita memasuki atau melanjutkan ke bait yang 891. Nah, bait syair yang 891. Nah, silakan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: في الوقف تا تأنيث لاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير ذين بالعكس تما. نعم بارك الله فيكم. قال مؤلف رحمه تعالى: في الوقف تا تأنيث لاسمها جعل إن لم يكن بساكن صح وصل. نعم artinya, fil waqfi, dalam mewaqafkan, dalam menghentikan bacaan pada ta'nis isim. Nah, pada ta'nis isim. Maksudnya ta' marfuto. Kalau ta'nis fi'il berarti ta' yang terbuka, ta' maftuha. Nah, kalau ta'nis isim seperti Fatimatun. Kalau ta'nis fi'il seperti Qomat. Nah, dijadikan sebagai penggantinya ha, ya. Fil waqfi ta'nisil ismi ha ju'il, dalam mewakafkan ta'nis isim dijadikan sebagai penggantinya ha, yaitu ta' marbutonya dibaca menjadi ha. Nah, ilam yakun bisa kinin soha usil, apabila tidak didapatkan sukun, atau apabila tidak dapat disukun, apabila tidak dapat disukunkan maka disambungkan. Ilam yakun bisa kinin, apabila tidak dapat disukunkan, soha usil. Nah, maka disambungkan bacaannya di wasol. Qala wa qala dha fi jam'i tashihin wa ma. Nah, hal ini sedikit terjadi dalam jamak tashih. Wa qalla sedikit terjadi, dha fi jam'i tashihin jarang terjadi pada jamak tashih, yaitu jamak mu'anas salim, jamak mudakar salim, itu jamak tashih. Wa ma dhaha wa ghairu dhaini bil aksin tama. Nah, dan yang semisalnya, dan lafadz-lafadz yang semisalnya, wa madhaha, lafadz-lafadz yang semisalnya, yang semisal dengannya, wa ghairu dhaini bil aksin tama. Tetapi selain dari kedua jenis tersebut adalah kebalikannya, yaitu banyak terjadi. Nah, barakallahu fikum. Silakan dilanjutkan bacaan. Qala syarih. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كان فعلا وقف عليه بالتاء نحو هند قامت، وإن كان اسما فإن كان مفردا فلا يخلو إما أن يكون ما قبلها ساكنا صحيحا أو لا، فإن كان ما قبلها ساكنا صحيحا وقف عليه بالتاء نحو بنت وأخت وإن كان غير ذلك وقف عليه بالهاء نحو فاطمة وحمزة وحمزة وفتاة. نعم حسب. بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه تعالى إذا وقف على ما فيه تاء تأنيث فإن كان فعلا وقف عليه بالتاء. Jika wakaf, jika berhenti pada bacaan yang pada kata terdapat padanya tak taknis, jika wakaf pada pada kata yang terdapat padanya tak taknis, fa'inkana fi'lan, kalau kata tersebut berupa fi'il, jika kata tersebut berupa fi'il, wukifa alaihi bita, maka wakafnya dengan tak, itu membaca tak, hindun qomat. Nah, qomat di situ berakhiran tak, taknis, tak yang menunjukkan muannas, bentuknya tak maftuha, tak terbuka, yang bersukun. Nah, wakafnya pada tak, yaitu hindun qomat. Wa ingkan nasman, fa ingkana mufradan fala yakhlu ima an yakuna ma qablaha sakinan sahiha. Jika kata tersebut berupa isim. Nah, jika kata kata yang diwakaf berupa isim, bukan fi'il, isim. Fa ingkana mufradan, jika isimnya isim mufrad. Fala yakhlu, maka isim tersebut tidak lepas dari ima an yakuna ma qablaha sakinan sahihan. Isim tersebut tidak terlepas dari huruf sebelumnya, huruf sahih yang sukun. Bukan huruf ilat, namun huruf sahih yang sukun. Aula atau bukan, yaitu huruf sahih yang berharokat. Nah, atau huruf ilat yang sukun. Nah. Fa'inkana maqablaha sakinan sahihan, jika huruf sebelumnya adalah huruf yang sahih sukun. Huruf yang sahih sukun, wukifa alaihi bita, maka wakaf menghentikan bacaan dengan ta. Nah, nahu bin uh, bintun dibaca wakaf menjadi bin uhtun uh. Nah, sedikit ada taknya ya, bin uh. Wa in kana ghairu dzalika wukifa alaihi bilha, jika bukan, jika selain daripada itu, nah, jika selain daripada itu, yaitu huruf sebelumnya huruf sahih yang berharokat, bukan huruf sahih yang sukun. Jika bukan huruf itu, yaitu bukan huruf sahih yang sukun, wukifa alaihi bilha, maka wakafnya dengan ha, yaitu tak marbutah dibaca menjadi ha. Nah, Fatimah, Hamzah, Fatah. Nam, Fatimatun menjadi Fatimah, Hamzatun Fatimatu menjadi Fatimah, Hamzatu Hamzah, Fatatun Fatah. Wakafnya dengan ha. Nam. Dan dalam banyak kitab kalau tak marbuto disebut dengan ha taknis, ha taknis. Kalau yang taknya tak terbuka seperti komat disebut tak taknis. Nah, jadi ada istilah, ada istilah ha taknis, ada istilah tak taknis. Nah, lanjutkan bacaan. Qala syarih wa in kana jam'an aw shibhahu waqifa 'alayhi bitta'i nahwu hindat wa hayhat. وقل الوقف على المفرد بالتاء نحو فاطمة وعلى جمع التصحيح وشبهه بالهاء نحو هنداه وهيهاه. نعم بارك الله فيكم. قال وإن كان جمعا أو شبهه وقف عليه بالتاء. Jika kata yang diwakaf itu berupa jamak, jamak tashih, yaitu jamak mu'anas salim maksudnya. Jika berupa jamak mu'anas salim atau yang semisalnya, yaitu yang mulhak, yang mulhak dengan jamak muannats salim. Nam, wukifa alaihi bita, maka wakafnya dengan ta, wakafnya dengan ta, berarti bacaannya dengan membaca ta. Nahwu hindat, hindat, hayhat. Nam, dengan tak asalnya hindatun hayhatun, diwakaf menjadi hindat hayhat. Nah, ya lanjutan bacaan. Waqala, apa sudah dibaca itu? Nah, kita lanjut ya, kita lanjut ya. Waqala al-waqfu 'alal mufradi bita, dan jarang waqaf pada isi mufrad dengan ta. Jarang waqaf, jarang menggantikan bacaan pada isi mufrad dengan bacaan ta. Yaitu ta marbutah dibaca ta terbuka. Nahwu Fatimat. Fatimat. Naam. Fatimatun, Fatimatu, ya, diwakaf menjadi Fatimat. Itu jarang. Yang seringnya apa? Yang seringnya dibaca ha, Fatimah. Fatimah. Naam, bukan Fatimat. Namun boleh enggak diwakaf dengan tak terbuka? Fatimat boleh, namun jarang. Wa 'ala jam'i tashih wa shibhihi bil ha. Naam, dan jarang juga membaca waqaf pada jamak tashih, pada jamak mu'anas salim dan yang semisalnya, yaitu pada jamak yang mulhaq dengan jamak mu'anas salim dengan ha, hinda wahaiha. Jarang hinda wahaiha. Nah, yang sering hindat hayhat, yaitu dengan tak waqafnya, bukan dengan ha. Kalau dengan ha jarang. Nah, barakallahu fikum. Dan juga ada sama'i, didengar dari orang Arab, mereka berkata dafnul banah minal makrumah. Banah, dafnul banah minal makrumah, asalnya banat, albanatu asalnya, albanatu, almakrumatu, kemudian diwakaf menjadi dafnul banah minal makrumah. Yaitu kebiasaan orang jahiliyah mengubur hidup atau mengubur anak perempuan termasuk dari kemuliaan atau mereka. Nah, dan juga terdengar secara samai dari ucapan mereka kaifa bil ikhwah wal akhawah. Kaifa bil ikhwah wal akhawah, asalnya kaifa bil ikhwati wal akhawati. Nah, di ini ya bikin jamak ya, kaifa bil ikhwa wal akhawat. Nah, dibacanya wal akhawah, yang akhawat, al akhawatu, al akhawatu atau al akhawati tadi dibaca wal akhawah, taknya dibaca ha. Nah, taknya dibaca ha. Juga dalam yang isim mufrad juga ada sama'i, disebutkan wallahi ma ahfadhu minha ayat. Wallahi ma ahfadhu minha ayat, asalnya ayatun, kalau di waqaf ayah dibaca ha, namun di sana ada sama, ada sama, ada sama'i, tak marbutahnya dibaca dengan tak terbuka, yaitu dibaca tak. Wallahi ma ahfadhu minha ayat, ayat, yaitu dibaca tak terbuka. 6. Lanjutan bacaan. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعطي من سأل وليس حتما في سوى ما كعي أو كيع مجزوما فراعي ما رعوا. نعم بارك الله فيكم. قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله waqif biha as-sakti 'alal fi'lil mu'al bihadfi akhirin ka'ati man sa'al. Naam. Artinya waqif dan waqafkanlah, berhentikan dari bacaan biha sakat, biha sakti dengan ha sakat, yaitu ha yang artinya ha berhenti. Ha yang didatangkan untuk mewaqafkan kata tertentu agar harokat terakhir pada kata tersebut dibaca, apalagi kata yang tersisa satu, apalagi kata yang tersisa satu huruf, terkhusus pada kata yang tersisa satu huruf atau dua huruf. 6. Ulang waqif bi Ha'as sakti alal fi'ilil mu'al. Waqafkanlah fi'il yang mu'tal dengan memakai hak sakta, hak sakat atau hak sakta. Waqafkanlah fi'il yang mu'tal dengan memakai hak sakta, yaitu hak untuk waqaf. Nah, bihat fi akhiri ka'ati man sa'al. Dengan membuang huruf akhirnya seperti lafad a'ti man sa'al. Dengan membuang huruf akhir seperti lafad a'ti man sa'al, berilah orang yang meminta. 6. Qala walaysa hatman fi siwa ma ka'i au kaya'i madzuman fara'i ma ra'au. 6. Artinya, hal ini tidaklah merupakan suatu keharusan. Walaysa hatman, hal ini bukanlah merupakan suatu keharusan. Hatman, keharusan. Nah, fi siwa ma ka'i au, selain dalam lafad seperti i, ka'i, yaitu fi'il amr ya. Wa ayai, fi'il amrnya ai, dikasih hak sakat menjadi i. Nah, au kaya'i atau seperti lafat ya'i, yaitu fi'il mudore mu'atal akhir yang majzum. Dari wa'aya'i, wa'aya'i majzum menjadi lam ya'i. Lam ya'i dikasih hak sakat, lam ya'i. Nah, seperti pada i atau ya'i yang dalam keadaan majzum, majzuman dalam keadaan majzum. Fara'i mara'au, maka perhatikanlah apa yang mereka perhatikan. Nah, atau peliharalah, perhatikanlah apa yang mereka pelihara atau perhatikan. Barakallahu fikum. Dilanjutkan bacaan. Qala syarih rahimahullah wa yajuzul waqfu biha isakti ala kulli fi'lin hudifa akhiruhu lil jazmi awil waqfi. Kaqawlika fi lam yu'ti lam yu'tih wa fi a'ti أعطيه ولا يلزم ذلك إلا إذا كان الفعل الذي حذف آخره قد بقي على حرف واحد أو على حرفين أحدهما زائد فالأول كقولك في عي وقيه وقيه والثاني كقولك في لم يعي ولم يقي لم يعيه ولم يقيه. نعم بارك الله فيكم. قال شارح رحمه الله تعالى wa yajuzul waqfu fiha isakti ala kulli fi'lin hudifa akhiruh, boleh wakaf dengan bacaan hak sakat, hak sakta, boleh wakaf berhenti dari bacaan dengan menambahkan padanya hak sakta. Ala kulli fi'lin hudifa akhiruh, pada setiap fi'il yang huruf terakhirnya dibuang, yaitu fi'il mu'tal, fi'il yang berakhiran huruf ilat. Lil jazmi, dibuang karena jazm, karena majzum. Awil waqfi, atau karena waqaf. Kaqolika fi lam yu'ti. Kaqolika fi lam fi, seperti ucapanmu pada fi lam yu'ti. Lam yu'ti. Nam, yaitu fil mudorek yang majzum bilam ya. Lam yu'ti, fi'il mudhari' yang majzum bilam. Bagaimana kita mewaqafkan lam yu'ti, berhenti dari bacaan, datangkan hak sakat, maka kita baca, datangkan hak sakta, maka kita baca lam yu'ti, lam yu'ti. Dan juga pada ucapan a'ti, fi'il amr majzum bihat fi harfil illah. A'ti, a'ti. Nah, itu didatangkan hak sakat. Qala wala yalzam dzalika illa idza kana al-fi'lu alladhi hudifa akhiruhu qad baqiya ala harfin wahidin. Tidak wajib, hal itu tidak wajib, melainkan apabila fi'il yang dihapus huruf akhirnya tersisa satu huruf. Maksudnya, hal itu wajib pada fi'il yang tersisa satu huruf. Nah, hal itu wajib pada fi'il yang tersisa satu huruf. Nah, itu pada fi'il apa? pada fi'il yang lafif mafruq. Lafif mafruq ketika menjadi majzum karena fi'il amr, majzum karena fi'il amr. Naam. Au ala harfaini ahaduma zaid. Atau wajibnya kepada fi'il yang tersisa dua huruf yang salah satunya huruf tambahan, yaitu huruf mudhara'ah satunya. Fal awalu kaqolika, yang pertama seperti ucapanmu, yaitu fi'il yang tersisa satu huruf yang berupa fi'il amr. Ai waqi, dari wa'ayai, fi'il amrnya i. Waqo yaqi, fi'il amrnya qi. Ya. Ketika di waqaf baca ai qi. Ai qi. Dikasih hak sakta. 6. Dengan begitu satu huruf ini bisa dibaca. Sebab kalau enggak ditambah hak sakat, maka bagaimana mewaqaf berhenti dari bacaan satu huruf? Akhirnya apa? Tidak ada huruf yang dibaca kalau begitu. Sehingga wajib ditatangkan hak sakat agar huruf yang tersisa bisa dibaca. Wasani kaqolika, dan yang kedua seperti ucapanmu, yaitu yang tersisa dua huruf, salah satunya huruf tambahan. Lam ya'i. Lam ya'i, yaitu dari fi'il mudhari'. Dari fi'il wa'a ya'i. Wa'a ya'i, kemudian majzum bi lam, huruf ilat nya dibuang, huruf ilat yang berupa ya dibuang. Wa ayai menjadi lam yai. Lam yai. Lam yap, lam yaqi. Yaitu dari waqa yaqi. Masuk lam, ya-nya dibuang menjadi lam yaqi. Nah, menjadi apa? Menjadi bacaannya lam yai wa lam yaqi. Dikasih hak sakat. Nah. Ya, baca lanjutan, tinggal sedikit lagi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa ma fil istifhami in jurrat hudhif alifuha wa awliha alha in taqif wa laysa hatman fi siwa man khafadha bismin ka qawlika qutidha amaqtadha. Naam, barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa ma fil istifhami in jurat hudif alifuha awilha awilha ha in takif walisa hatman fi siwa man khafadha bismin ka qalika iqtidhama qatada. Ada dua bait, kemudian belakangnya dua tambah satu, masih lima bait ya. Nah, sepertinya kalau kita selesaikan akan agak panjang, sebaiknya kita tunda pada pertemuan mendatang. Nah, karena masih tersisa lima bait, kemudian masuk bab baru yaitu bab imalah. Nah, misal kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakumutika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.